upami karunia ilmu bari diamalkeun sadayana bari henteu teu jadi masalah. Diajar matematika di SD kene. SD 6 tahun, di SMP 7 tahun, SMU 7 tahun, 12 tahun diajar matematika. Tamat di SMA ngawarung we. Salah henteu ah henteu sawios. Padahal teu ngawarung mah pan matematika ketika SD kelas 3 diberes kalau gitu. Malihan pun aro tapi pun terima. Contoh yang meninggi, anak sorangan dituluikan sekolah di IPB jadi insinyur pertanian, insinyur kehutanan. Tugasnya teh mariksa tanggal kai mana yang layak ditebang, mana nunggu. Tugas di Sumatera benar-benar bulan ke hutan Bali kan dia kaya nanti ngawarung padahal kita insinyur ke hutan cekurang temennya insinyur ngawarung atau belum gitu dan dengan nama berapa itu daya tamah ilmu nagori itu dosa begitu benar sarang ilmu dini rumah bersifat apa Numawi disebut ilmu amali. Contohnya baik, upami bapak sarang ibu para peserta ilmu mengenal wudhu, tapi mau berbukti di nama. Upami terbukti di nama, lima perlu dipertanggung jawabkan dia. Lupa tadi saat ilmu agama. Para hadirin kaum muslimin. Dina kitab Tahdzibul Akhlaq di antarisna ya ungkapan ulama ari nu ngahalangan kana cahaya Islam teh aya opat golongan sanes maluman da cahaya Islam mah maha pahru ngan sakaeun kahalangan dugi ka cahaya teh teu bisa nyebar akibat kahalangan ku urang Islam sorangan. Aya opat golongan kahiji kaum anu berilmu tapi teu beramal. Ya'lamun wala ya'man. Berilmu tapi teu beramal. Nu kadua kaumun kaum anu ya'malun wala ya'lamun. Beramal tapi teu make ilmu. Dina abad ketiga kirang laku tahun 225 Hijriah dina kitab Kaskul Kurban diulingakeun masyarakat harita bingung ieu teh dina abad ketiga masyarakat parantos bingung komo ayeuna digana abad ke-15 masyarakat bingung turun nyangan milari sahan bisa jadi panutan sahan melayak dituturkan nya masyarakat yang ningali ke ahli ilmu breng dituturkan ke ahli ilmu sugarwe bisa nuntun bisa ngajajakan tapi ternyata dinasat atas syukur ahli ilmu anu parantos poho karena tugas ngabina jeung ngabimbing umat. Tapi ahli ilmu teh para besar anu ngiring rebutan kursi, rebutan jabatan, curul rumah. Masyarakat teh jadi bingung nuturkeun ahli ilmu kalah rebutan jabatan, rebutan kursi. Karena perlu tidak kursi nangan hiji, mending ngiring hiji ewang mah beres di dalam rawi. Yang ngareret ke ahli ibadah anu ketol di masjid we ibadah berang menuturkan kadinya sugan we bisa ngadejeukeun bisa nungkul ternyata ahli ibadah tanpa ilmu jadi ayah nubuka ilmu itu beramal buka dua ayah nuberamal tanpa ilmu akibatnya sami jadi tersesat ayah di kelompok umat itu ya malun wala yata'an lalu daik beramal ilmu boga nganjurok lima. Jika tukang karena bangunan meteran ayah, bola ayah, katimana ayah, malah siku-siku namawa, tapi waktu masa gembata ditalar oleh pedah bisa pedahnya nyamareol oleh jadi pirang-pirang jalan membuka ilmu, tapi di waktu beramal ilmu tadi teh jadi aku asal daik beramal malahan muncul lainnya ungkapan terbaik asal daik beramal asal daik ibadah sakitu oke lumayannya hari karek sekali dua kali para laki menjelna atas 10 tahun begitu kene piraku. Padahal Islam menuntut bukan kuantitas tapi kualitas. Biasa dibuka di Al-Qur'an surat Al-Mulk. Di surat Al-Mulk yang menyatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu aksaru. Ayyukum aksaru. Aksaru amala ahsanu. Ahsanu ini. Anu paratos nyiptakeun maot jeung hirup. Nah kecap maot heula anu digelakeun. Henteu kecap hirup heula. Ieu teh korekeun marawati. Anu paratos nyiptakeun maot jeung hirup. Nah henteu hirup heula anu digelakeun teh disebut. Tapi maot heula. Pikeun muji marane saha diantara marane nu pangalusna amal. Upami aksaru amala atasna nupang lobana amal. Dina Quran surat Al-Mulk dicantumkeun sanes aksaru tapi aksaru nupang alusna amal. Sanes nupang lobana amal. Lumawi teu kedah paloba-loba tapi kedah paalus-alus amal. Ngan alusna teh tangtos kedah mau ukuran di Allah. Kepada Allah memiwaran lagi. Kanta simpuring mengadukikan kumahun kurang robah weta. Pirage sa kalimat sa kata dina bahasa Indonesia. Ahsanu kurang ganti weku aksanu. Dasar area tepanunju menyakuran wakil okay, dirobah. Pandina ayatnya te ahsanu kurang ganti weku aksanu te ayatnya sakuju. Tapi naha atuh kanyataan sapopoe kira-kira umat teh lain paalus-alus tapi kalah paroba-roba jumlahna ribuan kali tak itu dihitungna teh padahal Allah teu perlu ku jumlah aman tapi Allah baris meuntis kana meunteun kana alusna kualitas aman. Para hizrena kamu meningkatkan kualitas amal tadi ke dapur ilmu tanumawi diusahakan bertambah keilmuan setiap hari sok sanaos sanes kapal tapi nambahan hanya dimaksud ilmu diniun dari ilmu dunia liun masa dayana di para tersumanget tapi ilmu diniun anu takus periogi kurang usaha. Apalagi serena ilmu diniun bersumber di Al-Quran. Namun mayoritas umat Islam karena Al-Quran ketinggal nanti kusimpuling diumpamakan liru karena buah kadu, buah durian dijinjing disengit buah kadu. Tomboro dijinjing disimpan di jero iman tatangga nyamuk. Ayah buah kadu pada sengit. Tapi kumaha rasana buah kadu teh? Tomboro tatangga darah anu ngajinjingna bae moal apaleun moal mun buah kaduna teh dipeseng. Sengit reueuh. Tah katingalna umat Islam teh masih kene seueur saperti kitu. Karek apa karena sengitna tapi jangan apa karena rasa lakukan. Quran itu kebenaran, Quran itu keadilan, paling buruk pada detik. Quran itu pedoman, tapi ramai ditanya kumaha rasana kebenaran Quran. Kumaha rasana keadilan Quran. Kumaha rasana kepedomanan Quran. Tonggolona muslim, kurang Islam sorangan, seucap bisa ngarasaku. Malihan pirang-pirang umat Islam nu masih kene boga anggapan pahit karena isina Al-Qur'an. Masih dina kitab kelas 24 diuniakeun ari anu maca Qur'an aya tilu golongan. Golongan kahiji anu kalebet kana kelompok aqamu hurufahu wa bayyanu hududahu. Ari kana huruf nama bener-bener ditegakkeun. Nyebut tarwai memakai titik salah teh panicarekan. Sinoge saya sabar rupa. Eta teh nepi ka puluh monyong, pan berwaru saka puluh mah. Nyebut doai nepi ka puluh bari monyong. Eta teh kudu bisa lebah huruf nama diperhatikan. Marah ngahajar di modalan nepi ka tingkat nasional. Pikeun negakeun huruf nama. Tapi pikeun ngamalkeun besina masih kene loba ngarasa pahit dengan alasan belum waktunya. Tiba reto tete alasan ini 10-10 tahun. Jadi aqamu hurufahu, semangat menegakkan huruf, semangat untuk membaca baik sae eta teh, tapi tangkos lagu sae upama bari diamalkeun besina. Mewajar umat umat Islam masih kene acan bisa ngarasakeun rasana tapi namanya tiasa ngamalan sunnahna. Para lagi sedayana melihat aya deui anu rujuk mah Al-Qur'an sebagai pedoman, Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup, tapi satapun mamalah janten penggunaanna teh jadi handap pisan nilebar. Contohnya kaya bayaranan rawapil beli kaya uninga yang biasa dan agaknya buku nanti marulah dijualan biasanya di nebus kota karena simpulnya ngajar beli baca kaya anu menariknya kalau upami bapak sang ibu usaha hayang lancar dagang hayang payu harta hayang bertambah hayang jadi jalma benar bilang. Nah, eta teh kedah nyana. Nah, eta teh nuli bungkus ku kain bodas teh. Isi berapi. Si kuring gantos ditawaran eta. Isi mencerna sebat nama, tapi teteh di jero nama pingin. Dijual isi di jero nama pingin. Maksa hari nanti. Mun bapa dagang hayang payu mun jadi karyawan di kanyana canang kieu. Jam 10 hari teh. Kusim kuring teh ditanya kieu jam sapara hargana jawabna teh 20.000 cenah Pak. Keur urusan harga mah ngajeun Islam mun jual beli kudu kuku. Ieu teh naon jerona teh? Buka heula sok. Jawabna teh Pak teu bisa teu camal buka mah cenah. Tak mau, mana muli menya, ya jual muli berita jelas naon isina itu kan tidak boleh menurut Islam. Harus jelas apa yang dijual. Rupina dan itu gusuran can maju juga nama. Nya eta budak anu ngadua teh nyaritake kakak cenah muli juga kieu cenah ieu. Tapi cenah pa jadi ieu nya angke heula teu meunang cenah Islam ge jauh jati teh kudu kukuh heula. Nya banyak nanti kapaksa tapi cenah kumaha Pak ya dengan kakara bapa unggul cenah kitu. Dibuka teh kertas kalau bisa cawir geuning 20.000 teh. Ari dina kertas teh aya dua baris tulisan. Baris nu kahiji tilu huruf huruf Arab B, Ba, Sin sareng Tok. Baris nu kadua opat tulisanna teh iya, Ba, Sin sareng Tok. Teteh luhur pil madi, ngara pil mudorek teteh. Jadi ngajual isi, musina pijil. Ngutip tina Quran teteh, basato pil mudorena yang sutu maksudnya ngajembarkeun. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha. Saestuna Allah baris ngajembarkeun rizki kana kasingsan dikersakeun. Ningali tajamah mah jigatnya kalawar teh. Tingali teh tulisan cecembreng teh jam 20.000 itu hargana moal sa 20.000. Lalu bapak nulis lebih halus di batang ilu jam kira-kira bani 30. Ya, ya tulisan goreng batu 20. Mun bapak nulis lebih halus bani 30 udah kehar di cingrejangnya. Eta mama jauh dirampas we. Subhan teki rek benar cina tolong lu ya kak kejel mamak itu bali amok. Cek cingguring deh jam bapak mah kakar ayu na ngurian ujang-ujang bisa gue ngurian batu. Nah, jangan disebut rumah, cek hujan, mohon maaf dia datang payu hujan mulai di jam 11, saya gigi aja. Beri ngesam, tongsok kalian batu, gitu jam. Nah, para laki boleh dengar ibu lah, nama tanya orang-orang, tapi saya buka banyak kesal. Mulai jam menunggu air. Para laki serena, jadi Quran sebagai tuntunan bisa mengingatkan pola pikir manusia. Tina pola pikir duniawi ya, karena pola pikir ukhrawi ya. Ayeuna ngan sakada dipake lo gitu loba ku Quran. Da teu make Quran ge usaha mah jarang. Hiji deui beri priyogi resep ka ibu-ibu. Lamun boga budak geus umur 2 tahun sasamana mah geus leumpat baca surat Al-Kausar bari usah tuhurna gitu ibu. Diusah tu nanti ina atena karta usah pasoli di robi kawanar ina sanya kawal abda diusah bari dibaca ketika sapotong baca nanti ina sanya kawal abda talila-lila tinggal tuntung lagi tar-tar-tar terlalang gitu ete budak terlumpang dorakan abadan padahal kita upami kurang memahami mana surat Al-Kausar dan era atau lamun teu salah. Ieu mah contoh bae lah. Tadi sing guring ada mah contoh nuringan di payungeun. Lamun urang buka subuh, bukakeun panto, bukakeun jendela, meunang hawa meuni seger teh. Nu di rumah sakit ngagoreng para laki hayang bernapas lega jutaan mayatna. Urang mah panteu pirang ku kita salat dua rakaat ge teu dae. Kitu teteh dina Al-Kausar teh. Nang sakapeun urang teh lantan dikoreng kitu maca teh. Bade ditami hiji deui mangga atuh ka bapa ibu. Upami bumi sieun kasupan maling baca surat Yasin ayat kasalapan teh kitu. Waja'ana min baini aydihim sadda wa min al-ilim sadda paksainahum bahu layu siru ingatan zaman nama dah kaharti kami ngajari kejahat punana panghalang itu bangunana panghalang tuh jadi nulek maling di kehalangan gitu ngan macana kena mandiri ibu tujuh balikan macana teh jadi pada diamu kena suci tina hadas beres maca tujuh balikan tuluy kenancepkeun tanggal jarak. Nah kitu ulah bade dicobian disami dorakana badag. Si guru teh tanggung jawab. Padahal maksud ayat eta teh kieu berarti. Lamun jalma geus katutup ku kata kagungan. Saolah-olah tertutup di hareup ti tukangeunana, najan pitulung tuluy dibacakeun di hese asup kitu eta. Sanes tului baik dipakai nuk itu atau hanak tui ngan sakadar ke ngajaga imah terkendaku surat Yasin atau kusaku tangan we ngajaga imah sangka ulah kasupan maling tului apa cerotan ku minyak jamparon minyak harap sedih pisah tului kebut-kebut kan di maghrib lebih kejam guna bisuk-bisuk kurilingan imah beres kalau gitu. Para laki serena kurang maksud dari itu. Jadi tanya anu ternyata hadirna Quran itu ke bagian kamu mandi ngan sakadar nandung ke dulu atau langkah dua salah menggunakan Al-Quran Patali sarnyata simkuring sok sering meningakin dari maca Al-Quran mawiyos lah itu hatam oke itu tamat itu wujud itu sawiyos itu tamat wai saya itu hapat itu wujud itu sawiyos tak ese di apa lagi sama tapi orang memahami naon dibaca kita mulai utama numawi di naturan sering seger didukung didorong piwarang maca Quran make kecap tilawah pilamarna putru baca kuanyir sanes ikhro jadi soksana jan tilawah dihatikan maca tapi tilawah harti nu asal lain maca tilawah mah harti nu asal mah muturukin. Contohnya dina surat As-Samsu wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Perhatikan bulan dina nalika nutur dinana. Jadi tala yaitu tilawatan ma asal hatina nuturkeun. Tuluy dipake kecap pikeun maca nu dimaksud lain sakadar maca huruf tapi tuturkeun wae. Etan dimaksud tilawah. Tanya mereka tinggal ke ayat peningkatan kualitas umat. Tanggal 15 Ramadan ayat paling laporan kesimpulan deh. Pangsiunan, alhamdulillah sempat Ustaz terus lama tiup wujud maca Quran. Namanya tanggal 15 Ramadan di tanggal hiji. Kesimpulan ditanya kumaha macana bapaknya gitu ya dalam belum beres. Atau bapak dua poin dia beres gitu. Mengan abdi rek nanya menang naon tidak macam teh. Naon tambahna tambah ada kah pulang kui hubul berarti. Tah jantan simbuli masuk sering ngajar tekan baik saya kembalikan deh baca deh sok ayat tarjama ayat tafsirna sangkan terasa ada peningkatan. Mungkin tidinya ilmu orang kasih dah jeruk. Para wati sedayana ngan tadi simpuling ada bang contoh buah kadu pesek atau buah kadu orang pesek lah tu berante itu bahitannya ngan mesek ngan kau sararia bawa medok hancur buah kadu ngan tu saha anu ahli mesek nasok bus menang mesek bagi ke sararia di sana saha saha anu biasa sok tapi itu dorongan dorongan untuk meningkatkan kualitas umat ngalibatan keilmuan. Para wali sedayana malihan guru-guru kartos yang nama contoh rajin cenah rajin nama ari macul teh ngan ari macul tanya dari kebun bangsa pacul jero nanti paling paling dua pacul jero nanti nyahasil nanti dadet maculna sambel ui gitu eh. Tapi lamun mujro menteruskan pilihan apa yang lebih berharga ayam minyak tanam, ayam batu bara, ayam emas di jerote margi nepi ka jero prof takkan aku lagi gitu sakatu menurang korek-korek gede mata kasih nanti sabuyun deh sasambun gitu kualitas umat teh cobian ada semacam penegaraan para wakil serena jadi bukan hiji nuri maksa nama pituduh di dirite dina surat Muhammad ayat 17 zadahum huda mukahiji zadahum ilman didorong ikun belajar badai formal non formal informal mangak dan coba belajar membebas muka dua nuri maksa zadahum huda dina ita ayat alimu masaminu wa aminu ma'aminu tama ilmu tina angkat ini dina Quran diungkapkan dina sababaraha ayat yang Allah paratus maparin modal ka Bani Adam naon modal nanti samun basolun sarang fuhad pandengi panembo sarang hati modal tadi kada dimanfaatkeun sangkan bisa robah bisa pindah bisa ningkat martabat hirup tina karomah adamian kana karomah dininya. Tapi pirang-pirang jalma parang kati modalan bahwa tilu modalnya tadi sanes ningkat tina karomah adamian kana karomah dininya, malah pirang-pirang jalma anu kalah tiga jelit grad-grad tina karomah adamian kana karomah bahamia tanapi an'amia. Berdina kurang surat al-Araf dibingatkan ulai kakal an'am balhum hotel. Para lagi sedaya ngaliwatan pandangun modal jawa subhanahu wa ta'ala ulang ngalima rupa-rupa ilmu ngan milih lepat anggapan dina Quran diuningakin ngan jalma-jalma anu berilmu anu sieun ku Allah. Malah dina hadis mah Rasul ngeningakin sing sajalma anu menelusuri jalan bikin tolab ilmu Allah bikin baris ngagampang ngen kamanehna jalan tak surga. Eta teh aya ning kesan para laki pikin nama moal ka surga untuk ilmu gitu. Jangan ilmu disebut ulama, tapi ilmu disebut ulama versi Quran sareng versi jalma benten. Ari ulama versi jalma mah kada katinggal itu zahirna, tampangna, pakaianna. Sata katinggali atawa tapi karasa jerokna keilmuan dina agama, tapi ternyata versi Al-Quran tidak seperti itu. Malah Ibnu Abbas mah ngaringkeskeun we jalma anu tafaqquh kana agama teh tingali we sapopoe mana anu kumanehna dipigawe. Jadi minimal kuningan mana nu wajib diamalkeun, mana nu haram, mana nu sunat, mana nu makruh, mana nu mubah, minimal eta we berarti digaweun sapopoe. Sakitu aja perantas kauringan ke kamu kriteriana tiasa dibuka dina Quran surat Al-Furqan di ayat 63 itu sebagai kriteria. Jadi untuk katingali mulur-mulur di kaki itu berapa penting madai kolab ilmu pasti bertambah soksana jangan berusaha kecelak cepari wasan ngana ngelakuk kami wujud dina pengamalan sadirinda. Nukati luhunu dimaksad zadahun hudate zadahun basirotan pidinihim watasdikon dinabihim, tambah basirot panembuh hati basirot satapun panembuh dohirma sokabobodo ningali bae tampangna ningali dohirna menarik jigana jima bisa dipercaya. Tapi hati masyarakat itu berarti terbisa dipaling. Tak jalma anu bertambah keimanan, jalma anu ngeriir ngamulang manti Quran sunnah ke ayat awas basirohna. Numai mah gampang kamu bodoh, rupa-rupa paham juga ajaranmu ngabibitan. Tasdikon li nabiyin tambah tasdik tanah. Tadi nampak dia rupina harawas ayuna ayuna teh zaman kebebasan muncul berbagai macam paham jenangan bebas ketinggalan ya. Malahan pirang-pirang anu maparit pengajaran di mata ngegenakin muncul aliran dengan uang 5 juta asup ke surga setiap kuring itu asa genah tuing asa hampang ajigana para wargi meninggiru kadinya tekudu salat, tekudu puasa asal naik mayar 5 juta dijamin asuk ke surga salam bunga ini yang para wargi tapi dah piraku iman urang rek nyikin piraku rek bisa narima diri urang padahal di urang para wargi saya basir malihan di daerah Simulin itu di Bandung muncul rupa-rupa simpering dalam sanding Kabupaten Bandung. Aya anu ngajarkeun malihan langsung nuju salat make ruku make sujud mata cangkang ilmu na deet keneh begitu mah. Hari ilmu na parantos luhur mah parantos jero bisa nuluman Al-Qur'an tos teu kudu salat make ruku make sujud hate ngawe cukup nya disebut teh salat batin begitu bro. Pantaos sama aya salat batin juga kumaha carana teh ngan kitu we alasanna. Eta mah cangkang cenah make ruku jeung sujud mah. Kantos ieu mah dilanceuk teh hoghag. Cek lanceukna teh ka adina ah cenah daet keneh ilmu maning mah make jeung salat juga kitu akal mah geus tara kitu salat teh geus cukup we batin salat teh. Da boga rasa geus jero. Kuma cenah ustad ieu teh ngalawananna ah centong dilawanan. Urang mah bari ngahujah-hujah kukulan we. Hiji moal aya contoh nu pangadena diwati Nabi, Nabi ge salat teh make ruku make sujud. Kitu. Make jeung salat batin merawati. Nu kitu mah cangkang, justru Nabi teh pangkatinggal gerak cangkangna mun istilah cangkang teh mah. Malahan jalma kami para antas lepas tina cangkang nama tegur salat berarti kari murab kenwe para arti sedana itu muncul pirang-pirang paham seperti itu dia perlu basi panan wohate tapi para antas biasa dijejerkan para antas biasa dilatih ku Al-Quran sarang sunnah. Para lagi sedaya nuka nusara jemaah buat tasbih kor di Nabi Ihim tambah tasbih kan Nabi yang Muhammad bener Nabi yang terakhir itu ayah Nabi sabada Nabi Muhammad pada tadi nanti muncul di perawat ayah nungaku jadi malaikat malah awewe di nungaku jadi malaikat teh. Ayah nungaku jadi nabi malah di Bandung mah tukang cukur ngaku jadi nabi teh. Haritanya di pimpinan wilayah ngajak ngadugikeun desakan akhirnya dibereskeun berarti. Parawis sadayana tah nu karana ditu teh moal mundur simkuring lantos ngobrol sareng urang kawil saya kira ini bukan yang terakhir nanti akan ada lagi. Ternyata benar we parawis. Jadi mereka memanfaatkan situasi labilnya jiwa umat untuk memperoleh keuntungan dari kelabilan jiwa umat. Jadi ditukangina mah anger we teh bab nama bab duit profit. Watas dikur di Nabi Yihim teh beuki tasdik beuki nya naon didawuhkeun ku Nabi benar eta masalah. Mangki seueur anu didawuhkeun ku Nabi sakabeh pikiran hese narima. Simkuring gantos macakeun hadis di payungan dokter-dokter dina raraga ngadarus bulan sering ke rumah. Hari itu memaca eta hadis di pasantren berarti di pengajian itu aya pertanyaan beres we bablas. Nah ada di hareupeun dokter jole ngacu we beuri luas kali data. Simkuring macakeun hadis idza waqa'ad dubabu bi syarabi ahadikum bal yanisku sumal yanzihu fa inna fi ahadi janahi hidaan wa fil akhari syifa lamun lalu asup kana hirungan salah seorang di antara ahli teleungkeun we lalu tuluy dipiceun naonana tuluy dipiceun teh cayana gelasna lalurna ari bari dipiceun cayana mah teu boleh teleungkeun mahal bari dileuleut teh. Paina pi ahadi janaha hidan sabab dina janjang musabula aya panyakit wa fil akhori sifaan ke dina musabula di aya penawar panyakit eta. Teleungkeun bisi anu antar teh janjang aya panyakitan teleungkeun sakalian jeung penawarna. Mangga bade dileuteun. Eta teh simkuring nurangkeun di pasantren benar we jiga nu hebat. Ngerangkeun pangajian besana ari payuna dokter-dokter jol aya nu macu. Niru bahas hari tete. Pertanyaan nanti, maaf Ustaz, apakah Ustaz sudah mengadakan penelitian? Pokoknya lewat satu darah itu kangen apa dari Ustaz meneliti itu? Si murid tete elegel ya, biar aku kasih tahu dulu gitu. Bisa nggak jawab ya nggak jawab, ya sudah gitu lah itu. Sama dokter bagaimana itu hasilnya? Hasilnya hadis ini sahih. Ngapulung nah 45 di dininya pak nah itu terus menang naliti itu rawi-rawina jujur jadi hadis ini sahih gitu. Hari kudu naliti lalu nama itu kan tugas anda sebagai dokter di bidang kesehatan silakan adakan penelitian nanti buat makalah adakan seminar itu kan seberapa duit itu nama tadi ke dokter seminar-seminar bisa barangkali kan tadi tombol kan baca hadisnya berarti serena jadi simpuring dirinya ngebengken lalu teh lain pedah bis naliti jangan lebah mana tapi yakin dia nabi benar gitu teteh tas dikon yakin nabi benar tos telung di leletih teh tengsalmoy htt sabab yakin naum disawur itu nabi pasti benar daetama lain hasil tina dirina pribadi tapi nu disaurkeun teh eta wahyu ya Allah. Wa ma ya'tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Ta eta tasdik teh barokah. Engke ngareme kana usaha ibadah. Lamun tasdikna kurang, ke pirang-pirang ibadah anu ditinggalkeun da teu ka hati. Dari ibadah mah goer makmuli makna. Ari kudu ka hati mah para wali ari teu kudu diutus nabi geus ku pikiran masing-masing. Lamun ibadah kudu ka hati ku akal manusia. Marasi murid dina pangajian-pangajian nawarkeun ibadah haji ongkosna ayeuna nepi ka 30 juta langkung karunya mahal. Bari tawaf ka luhur 70 dinggal 30 juta. Ena lamun sa'i ngan sakadar 7 balikan ongkos 30 juta lebih simkuri nawarkeun 1 juta satengah sok ibadah haji nah ada tayang naikkeun berarti tawaf 30 juta lebih ngan 7 kuririn di simkuri sadaekna moal batas 7 1 juta satengah tawaf sadaekna sok di Ciganitri itu berarti itu kumplit Ka'bah na aya, Hajar Aswad na aya, panua tahu jadi ditu latihan we di Simkuring gitu. Sok 1 juta satengah tawaf sadaekna dari sini. Nyung Hajar Aswad bebas di ditu mah. Nah, atuh aya nu datang sabeneng urang maca. Cek Simkuring sok ka hati mana? Di ditu mah hayang nyung Hajar Aswad gehese pasedak-sedak di dieu mah bebas. Jawab mati Ustaz cenah teu ada aya dalilna di dinya mah nya. Taeta nurut tentang masih kurim teh lain ibadah haji wae atau dina syarat kedua dari nama entah mana tu itu para kami sedaya tasdikon nabi gitu mega nepi ka Umar bin Khattab rek nyum Hajar Aswad teh panyarita heula kaulanya lanjut teh batu hideung dalam mente ningali nabi nyum mah kaula mah tapi nampaknya nyium lain berharti lain berapa tapi tasdikon lina benar nabi deh anu panggilan tasdikan nabi gustu ayat deh pikiran-pikiran pikiran make jeng usul segala rupa Abu Bakar kajian batur can percaya batur can Abu Bakar nulis panggilan memawi di papaling ular asyidi nalika Nabi Isra Mi'raj saat menerima dan melayak kalau menerima tapi Abu Bakar tanpa ada kesulitan membenarkan tak terulangi tawas pas diklin Nabi Ite kacilah bisa bertina sabab jana rek beramal rek beribadah lalu tetas di Nabi ke baris mua benar menuju benar para kita muslimin Diri ayam pada muka ketiasa dina kita buat semua anu tauhid. Dirinya dina 45 simkuring maca ayam yang menarik gitu. Sani-sani sih mah tulisan ulama. Bikin sakali umat Islam wajib boga jawaban karena tilu pertanyaan. Wajib gitu. Bikin muslimin muslimat boga jawaban tina tilu pertanyaan. Pertanyaan kahiji, mana buka itu? Muka dua, mana biuka? Muka tilu? Mana imam muka? Kata nabi, mana imam muka? Tete wajib buka pertanyaan ke jawabannya. Tete banyak tapi sama jawab. Irakatnya ayuna. Mau ditanya siapa kiraan anjir, dia tidak bisa menjawab. Seharian menjawab Allah gitu. Tuluh itu nanti pertanyaan. Lamun menjawab yang pangeran paling Allah, piraku masih kena ibadahkan saja. Tuluh ditanya nomor dua, seharian Nabi Ayun. Jawabnya Nabi Muhammad. Tuluh betuluh itu pertanyaan. Lamun orang butuh, tuluh butuh saya nurutkan sakar kurang. Mungkin tadi ditanya, saya Nabi aja jawabnya Nabi Muhammad dari dulu beda nggak itu Nabi itu Muhammad tanggung jawab nanti. Luka tiru, saya imam aja jawabnya Quran. Hari imam diharap ditukar, menyaya imam ditukar. Kita matu mang imam menjadi makmum coba. Imam diharap. Nalika ditanya saha imam anjeun naon imam anjeun jawabna Quran tapi dina kahirupan sapoe ternyata Quran manutuna ditukar nalika kumaha kuring we teu jadi kukuran teu jadi tuntunan para argi sedayana jadi wangsul li tasdiqon lin nabiyyi ti dieu teh pamungkit para argi sabab umat Islam moal rek nuturkeun jeung nyontok ka Nabi mun teu tasdikon ka Nabi boh ucapanana boh perbuatanana tapi persetujuanna kana dawuh Nabi tasdik kana pada mula Nabi tasdik kana persetujuan Nabi tasdik upami parantos itu moal aya istilah maksiat ka Rasul upami parantos tasdik. Para ulama sedaya, ari tasdik mah tangtos benten sarangan sakadarnya oh, tapi membenarkan dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi sanes tasdik kon bilisan, langkung tami tasdik kon bil amal. Para ulama kaum muslimin, contoh sanes diantarisnya, nalika tayamum. Ari bade syarat sakapun kebul tadi keperluan. Tapi nalika tayamum justru kebul itu ngajak diusahkan karena wajah. Nalika di perjalanan bade kama jalanka di Sumedang ke Sinang ngelar syarat ngelar tiluan. Ya tayamum tiluan tayamum anu saurang mah nepak beres itu pantadinya tayamum mah gampang pisan dapat paratos barauninya aya deui nu kadua mah tepakeun tanah tembok ka dalila napalna teu nu katilu nu cuma ditepakeun tanah tembok dibuhirkeun leungeun teh beres salat ngobrol make ciri ku anu ditingali beda-beda ye pan dalil mah sarua wa daraba bi kafaihi radha darbatan wahidatan sekali gitu nempatkan hari murada lila kamu anpati lu dikuirkan hanya alasana terpikiran nya cenata nempatkan gitu umur masa berhentik cenata keburunan nah itu alasana cek simpulin deh itu hari hayang loba meninyuk tangin sekalian kurang langsung wek nabi deh wadoroba bikafaihil ato dorbatan wanita tak nampakkan sampai urusan saya jadi sekali kebun ini macam kayakmu gitu. Tarbahnya para wali para wali tasdikon yakin itu nabi ayat deg aman baris tentram. Tapi lamun ditasdikon ka Nabi, simkuring kagungan prediksi ibadah moal pacet. Upama teu tasdikon paranggi kaum muslimin satan bawa zadahum udate zadahum sarha suduri tambah lapang dada bahasa gamelan tambah nah bahasa sunana teh lapang dada teh urang sunah sikuring ge bisa polos teh mun nopat teh bisa sunah teh imah ari urang sunah teh jembar mana nya bima humanahin dengan ibu. Jadi menghadapi persoalan teh teu ribuh teu gampang panik mergi aya sahih sadri berlapang dada menghadapi persoalan. Contohnya Nabi itu ya, dan malah contoh paling saya dirinya ibaratnya Nabi malian langsung dicatungkan di Al-Quran di surat Al-Insyirah alam nasroh laka sobroh. Nabi siap menghadapi persoalan, tapi dia yang pelajaran orang agama itu bukan lupa. Tapi upama tengganti namun disebut agama malah sakapu masa jadi beban. Padahal agama bukan beban. Udah ngelamat contoh lah anak. Nah hari sarung sodri makanya kaitan yang sabar. Hari sabar namun disebut sabar dan hukuman. Nah lika urang salah ngamanaan sabar karena sana jadi lumpuh sabar teh. Padahal sabar teh tenaga untuk memikul persoalan, bukan beban yang berat. Di urang mah panjenengan teh sabar teh cicing, sabar teh ele, sabar teh tengarawat, subuh we lumpuh karasana teh. Malahan sering simkuring nampi patarosan ti ibu-ibu tarumana mah, ari sabar aya batasna gitu. Kita teh sering buat alasan gitu nuduhkan karasana ribu betul simburi ngawalan sabar tidak ada batasnya daya batasnya sabar lu aya batas nama tanaga kurang manul kasabaran iwat dari sabar nama karena terus ditingkatkan karena kualitas terbaik ngan upami urang salah ngehartikan karasana jadi beban. Sabar teh lain cicing, sabar teh lain ele, sabar lain tengalawat, sanes kitu, sabar. Contoh lah, upami urang nguping adan subuh, hari ini sabar teh nu budak atawa nu tuluy ngagoler. Ya kitu we contohna mah nu gampang. Mun urang nguping adan subuh, da abdi mah jadi sabar tuluy we ngagoler. Sanes justru sabar teh anu buka, buka cai, penuh gerak, misalnya. Sabar itu bukan dia. Mual ayah nulanggung sabar di bata Nabi. Nabi numpang sabar nama. Patara sanana hari Nabi sok ngambek tara. Oh sok Nabi sok ngambek. Tadi ulang-ulang nuduh Nabi itu sabar. Tetapnya di koridor kesabaran. Ngan Nabi mah tara amek-amekan gitu. Ayam pas ya datang karoloko berikis karolot keluarga biasa lah yang pas ya sok datang ke ustad itu nanti dibereskan itu cara menang duit mah terada omong tidak datang biasa bau dua nana disemburi dicoba ditanya dan mah pasti ya jawabannya terus kagamar lah bapak nepi ka pasiake teh naon eta masalahna kumaha gitu naon sababna darapna ka si bapak narangkeun kieu cenah mah ustadil oh mah kitu mah tu bapak mah bener kana geus beres gitu we ku geus si ibu jeung molotot atuh bojona ke heula ustad jeung yo si bapak we bener nah kumaha kitu cek ibu darapna teh si ibu narangkeun kieu cenah ustadil tah mah kitu ibu nu bener weh itu beres nah ulangnya bener kayak cina ustad itu beri tepuk ulu jadi liur liur cinta papa wae jadi guru pasien liur kalau kuri Ini mungkin wajib telah dan di rumah tangga mak ayah wae bapak rasa pasien ibu rasa pasien jawab nah itu atau itu masih ngapura apa ini ibu itu ingat tuh lagi nanya alasan sama sarua pada buka alasan yang dua nanapan benar alasan itu cek menjuna masing-masing Pak Israel dengan pertanyaan si Muring guys cinta palak dapat sehat ya tergena hati tergena pikiran capek dan dia mari nanya wek menangkan jalan itu gitu. Nah hulang ya warna kenapa cina ustad tidak pasti yang menang ganjaran hari bapak tepat ngaji tiga subuh jadi umat nabi tadi bareng top ya aku tengah tinggi nah ya pasti yang menang ganjaran bapak pasti yang letikan nabi maka medan perang lu bawa senjata pasti yang lebih ke korban nyawa kan korban nyawa para sahabat karena di pihak lawan pasti ada yang menghentikan anda lu dihitung ganjaran anak maka memberi pasti ya itu mula ganjaran anak lebar panas capek panas turun ganjaran itu menang kan budi jadi cenang kerah rumah ustaz pasti anak kalau nanya pun beri ke sekolah nanya ke rumah cara pasti ya kira itulah pokoknya mah memeh pasti ya sok pada minggu lah kira-kira ayah mau tiga jalan mana gitu weh saya kira itu ayah tiga jalannya kau jadi ayah tiga jalannya enggak gitu weh lah mari ngalewa sebarana mawa cenam set assalamualaikum balik ke kulut terus ah cenam ngomong di mustadiyah masa beli ruwai tapi baliknya jadi bareng berarti beres itu weh beres kalau mati sederhana jadi memaknai sabar itu apa? Sabar te habsun nafsi amma tashtahi bihin nafsu lain ulah nyarekan perlu nyarekan apa itu sabar ngan entong ayatinakan iwati kena ditimang-timang gelap nahan diri tina kahayang mawa nafsu sabarna habsun nafsi amma yaktadihil aklu awisyarmu setiap tindakan dipertimbangkan dengan pertimbangan akal dan lebih jauh dengan pertimbangan agama harus itu lebih gawe najan ngunah cekawan nafsu najan halus katinggali najan panampotohir muncet agama temenan tong itu datang disebut sabar apa para wanita sedaya orang mengerti ada satu sotri pengajaran di Allah subhanahu wa ta'ala muka hiji akidah di beberes bersih tina rupa-rupa keyakinan anu merana didinya ke dipelakan iman anu jadi modal luar biasa serta tidinya ke muncul disebut satu sotri menghadapi persoalan mua ribuh ring itu berapa kamu ayunan ulang, ayunan persoalan ayunan aku pikiran gusti kewadahan itu aku perasaan gusti kewadahan dengan situasi jika kita ah wang suruh yang mending maka akidah para abdi sedayana jadi ayah disebut sarung sodri berlapan dada simpering sekarang aku contoh tuangun ngapil biasanya ngapil ke atas ke tuangun pami orang mayunan tuangun hari ini imat tuang tenah peda jumlah tuang genana peda harga mahal peda halus ceng ukuran rasa dohir atau nanti gumantung karena hati ternyata para wakil imat tomorat tapi juga karena lama kurang mayunin tuangin pamina ya malah sama sapiring barang-barang yang biji gak ulang weh tulis balik usaha berada nanti kakak kirinya nasi biru ya mending sangsara tapi kembali ada orang teh kudu sabar mah ya. Cik subhanallah ya sama cik bojo nanti kudu kembali orang teh kudu sabar bismillah dari manual karek tilu uap ya kopri mah cik subhanallah ya kurupuk anju kawaru ah cenapa era kutang gede gede kembali lama sabar bismillah hui nabi kak tujuh bismillah nanti jadi imam bismillah teh lain ngadua, imam jadi jape hayang ngunah dahar. Tapi lamun kieu mah mayunanana, mayunan tong martabe nu kieu weh heula. Urang tuluy nganuhunkeun da nyieun biasna teh nu bisa. Nyieun parena teh nu bisa. Ngan sakada bisa melakeun anak kondubukeun jeung ngabuahkeunana mah di luar kemampuan manusia. Sakitu geus disadiakeun nyieun teu bisa. Cai nyieun sah teu bisa, sapinter-pinterna jalma teh anu mampu nyieun cai. Ngan sakada ngolah geus aya. Ari kudu nyieun cai mana mah bisa. Ku alami panen, kue pada turun hujan bulan-bulan cerik paling lagi. Ainya sarana nanti bisa cai aja kudu nama disyukurkeun ka Allah. Tulen yang harapan bala-bala kudu nama berpikir alhamdulillah nepi ka rupa-rupa da hareun kitu kudu nama. Aya engkol, aya tarigu, dirinya teh aya naon teh surau, aya toge. Tong bolonyeun toge pan urang malam pangkeun lain geus teu bisa atuh. Rupa-rupa ngan salah make dihijikeun. Coba bari pisah-pisah mah karasa rupa-rupa teh. Bismillah teh lain jampe sangkan ngeunah datar. Tapi di dinya aya akidah. Aya rasa tumarima moal rek atas nama pamimpin, moal rek atas nama kolot, moal rek atas nama tatangga, moal rek atas nama manusia jenana, da Allah mah ngadijigana. Rek atas nama Allah. Bismillah teh itu berarti tadi itulah jadi jampe hayang ngeunah dahar. Tuluy sambel da boga dihijikeun atuh. Coba mun dipisahkeun mah cengek, uyah, gula, tarasi. Am samu am cenge, am samu am gula karasa rupa-rupa urang sabaraha rupa teh dahar teh ngan urang mah dihijikeun ku bae karasana teh asa leutik tah di dieu berarti sarusotri menghadapi persoalan masuk sibur ngajar ada macam teh teh leutik teh ada contoh nepi ka guru mah kalau tidur dina teh kalau tadi papa liur ti luhurna ningkatan leutik weh para wali sareana balik di sawah, balik di pagawean, sok cai heran ku bojona teh balik tiis ngan hareung we lain nganuhunkeun. Cai tiis naon gawe di imah teh nya ku bader kuat ya eta teh. Isukna disadiakeun cai panas anger we ngomong. Tengah poe teh panas kieu nya mun make kopi saeutik mah make gula. Bari ngadaguan tanya ti imah we ya. Isukna deui mah haja make gula kopi make susu di sadiakeun teh anget we bagareung bajarkeun teh royal jeung teh kuasa heuheuh ngaragin teh es teh manehna kaina nu ka warung itu bari ngaduan mana teh nu ya ieu mah masalah-masalah yang tidak seberapa lamun bisa ngalupan lain bisa rusak bisa menjadi masalah besar. Masalah gede bisa ngaruntak dengan curugin. Yang harapan persoalan di Indonesia ini namun lain bisa resorti. Banyak orang yang mengambil jalan pintas. Akhirnya dikeburus karena kehinaan. Namun sebab negara sana panas oleh situasi. Satu di antara sebab sudah kehilangan satu sotri. Satu sotri lahir tina keimanan, tina keyakinan bahwa situasi ini sebagai bukti bahwa iman itu sudah mulai terus berkurang kualitas maya di pribadi-pribadi umat Islam. Para wargi sareana, kaeta opat perkara nu diterangkeun dina tafsir Al-Qurtubi dari maksud dina surat Muhammad ayat ke-17 walladzina tadawu zadahum huda. Jama-jama menang dituduh Allah baris namaan dituduhna kaiji tamah ilmu kun teloba oge kun teu sakaligus oge tapi ngeureuyeun ngadres ngeureuyeun ngaji lah bertambah dan disitu nanti ada semacam benteng kekuatan simpuring terus aya semacam naon dialawatan nabi ilah disebut seminar marutin sarang mantan pendeta pantas jadi ustaz. Ternyata ada pola sekarang yang dilakukan mengikuti pola umat Islam. Pola urang sok di negara tajin ayat di luar lompatan di masjid jalan ini nanti Ya, kadang-kadang tak bumi-bumi bantah darisannya sekeluarga, mereka sudah mengikuti pola kita dengan alasan pembinaan keluarga. Ternyata mereka memandang itu benteng kekuatan bangsa. Jadi hese ditembusna pamikit we kabina, teu bae eta luar opatan ge ngaji jalan. Si Brigit ditu minangka kirim tanggung jawab di Kabupaten Bandung memberikan pembinaan ke para pembalik. Pokoknya mulai serta ke pengajian ya kayak limaan lah yang kedepan jalan. Karena di situ ada kekuatan. Tongan abuan yang lo bawa jalan we. Ayo we diumumkan sekali lagi, gue setuju we tete. Jalan we. Kan itu dah, gitu bertahap. Itu benteng kekuatan di umat Islam bicara seperti tadi. Saja nomor dua. Tadi sendiri gantas membikin di nanti kita tadi berharap ada empat golongan bisa ngarangan cahaya Islam. Berilmu tidak beramal, beramal tanpa ilmu, yang beramal tidak disertai dengan ukuran keilmuan, asal naik lah, jorok gitu. Ayat jadi yang terakhir wa nasu minan ta'alumi yaudah. Yang paling berbahaya upama manusia dihalangi dari tolak ilmu. Caranya sih mengkapu perjaman penjajahan mah alasan tidak boleh diterjemah lah. Mata ketanya awe di sini nanti. Ayah di menang diterjemah ngakau ditakhir dun. Nyanyi awanan dan warosek itu jerona itu agak itu ngerti. Ayah di ada lebih halus dengan kata-kata bahwa Quran sudah ketinggalan zaman. Tapi gak jamah macam Quran gak sarang nakwe. Jalma lah menerangkan Quran tak seminar, tapi lah menerangkan urusan-urusan teknologi, bukan rasa rasa hebat itu berarti. Sementara Quran di belakang dibiarkan, padahal Quran sumber keilmuan. Para disdayana ada tambah penting ayat semacam sasaran sharing lah. Ke Quran menerangkan bab urusan perang, bab urusan dagang, ayat urusan tani kulit di Quran tinggal menggali bersama. Dan sumber nanti dia, dengan catatan bahwa ilmu Al-Quran ruhnya adalah ukhrawi, ruhnya ukhrawi, dagang ayah ruh ukhrawi, tani ayah ruh ukhrawi, didorong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di usaha, tetapi ruh ukhrawinya jangan sampai dilepaskan. Para masjid salapan kira 10 ukhrawi tadi dalam siapa ini mengharapkan kita saat itu lupa hadirin mana dibuka di bumi masing-masing surat Muhammad ayat ke 17 waladina tadawul zadahul huda wa ta'um taqwarum ta'name zadahul huda wihranan mudah-mudahan saat itu tiasa nami sumangat bikin ngamalkan Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.